إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله إذا ما سيمباز Kitab Riyadhus Salihin pada bab Tahrimul Hujran Bainal Muslimin ila akhirih. Hadis yang keempat dari bab ini yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahu musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Artinya dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syaitan, sesungguhnya setan, qad ya'isa, telah putus asa, an ya'budahul musallun, untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat, fi jaziratil Arab, di jazirah Arab, walakin akan tetapi dia tidak putus asa, fitahrishi bainahum, dalam hal mencerai-beraikan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. At-tahrish al-ifsadu wa taghyiru qulubihim wa taqatu'uhum. At-tahrish maknanya al-ifsad, merusak dan merubah kalbu mereka dan memutuskan hubungan di antara mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hadis yang keempat ini dalam bab hajar menunjukkan bahwa merupakan program syaitan dalam rangka permusuhannya terhadap Bani Adam adalah melakukan tahrish, melakukan pemutusan hubungan di antara muslimin dengan merusak kalbu mereka sehingga saling benci membenci, sehingga saling musuh memusuhi, dan terus akan berkembang menjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Kalau disebutkan dalam hadis ini bahwa di jazirah Arab syaitan sudah berputus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat, tapi belum berputus asa untuk bisa mencerai-beraikan mereka, maka bagaimana dengan selain jazirah Arabiyah, selain jazirah Arab? Tentu syaitan lebih leluasa lagi Bahkan bukan hanya dalam bab memecah belah, dalam bab peribadatan kepada syaitan pun masih kita dapati. Ahibati fillah rahimakumullah. Untuk itu seorang muslim mesti memahami upaya-upaya syaitan tersebut, sehingga dia tidak membantu apa yang diupayakan syaitan. Bahkan dia berusaha untuk melawan apa yang diupayakan syaitan. Kalau syaitan berusaha memecah belah, maka kita berusaha bagaimana menyatukan. Syaitan berusaha untuk menebar bibit-bibit permusuhan dan kebencian, maka kita sebaliknya menebar bibit-bibit kasih sayang di antara muslimin. Hindari sebab-sebab yang membuat perpecahan. Masing-masing berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, berusaha mengamalkan kandungan ayat Quran dan hadis, bimbingan-bimbingannya, bagaimana dalam berakidah, bagaimana dalam beribadah, bagaimana dalam berakhlak mulia, bagaimana menjaga hubungan di antara muslimin. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pokok-pokok pergaulan di antara muslimin, bagaimana hubungan di antara mereka. Perlu adanya al-islah, perbaikan hubungan di antara muslimin, menjauhi al-iqtital, permusuhan dan peperangan di antara mereka, menjauhi segala sebab yang marah kepada hal itu, ghibah, namimah, saling memberi lakop-lakop yang buruk dan istihza, mengolok-olok, merendahkan dan yang sejenisnya. Itu semuanya merupakan sebab-sebab adanya permusuhan dan kebencian di antara muslimin. Maka hendaknya kita berusaha untuk berhias dengan akhlak mulia, dan itu kita praktekkan dalam hubungan kita sesama muslimin. Dahulu Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak Nabi SAW itu Al-Qur'an. Yani beliau betul-betul mempraktekkan Al-Qur'an dalam kehidupan beliau, bukan hanya dalam bab akidah, bukan hanya dalam bab ibadah, tapi juga dalam bab akhlak yang mulia, sehingga betul-betul terwujud bimbingan-bimbingan Quran pada diri pribadi beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dengan itu maka insyaallah upaya syaitan untuk mencerai-beraikan di antara muslimin bisa terminimalisir, bisa kita halau biiznillah. Tentu kita mulai dengan masyarakat kita yang kecil, kemudian lebih besar kita pun melakukannya, maka insyaallah akan ada keberhasilan dan akan nampak buah yang baik daripada upaya-upaya tersebut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin, faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim, an yahjura akhahu, untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Mendiamkan, tak mau bicara, hanya karena perkara-perkara duniawi, hanya karena ketersinggungan, hanya karena urusan-urusan duniawi, sehingga melakukan hajar terhadap saudaranya selama 3 hari. Naam. Dikatakan oleh Nabi tidak halal lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa thalathin, maka siapa yang melakukan hajar lebih dari 3 hari, famata, lalu dia mati dalam keadaan masih tetap semacam itu. Dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Ini ancaman yang berat, dan ini menunjukkan bahwa al-hajar merupakan salah satu dosa besar. Al-hajar lebih dari 3 hari dalam urusan duniawi, ini termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam untuk masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, disebabkan karena hal itu. Wa Nabi Khirash Hadrat Ibni Abi Hadrat Al-Aslami wa yuqalu As-Sulami As-Sahabi radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara akhahu sanatan fa huwa kasafki damihi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Yang artinya dari Abi Khirash Hadrat bin Abi Hadrat Al-Aslami wa yuqal, dikatakan pula As-Sulami As-Sahabi, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi, siapa yang menghajar saudaranya selama 1 tahun, fahuwa kasafki damihi, maka ia seperti menumpahkan darahnya. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sebagaimana juga hadis yang sebelumnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini juga menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya dosa menghajar seorang muslim disebabkan karena urusan duniawi. Kalau dikatakan bahwa ketika lebih dari 3 hari sudah tidak lagi halal, dan bila seorang mati dalam keadaan seperti itu terancam masuk neraka, kemudian terus berlanjut sampai 1 tahun masih juga kondisi itu tetap, maka Nabi katakan dia ibarat menumpahkan darahnya, seolah-olah melakukan pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini tentu suatu ancaman yang lebih berat lagi, lebih berat dari yang sebelumnya. Karena kalau diumpamakan dengan seorang yang membunuh, kita tahu bahwa seorang yang membunuh dosanya sangat besar sekali, dan diancam dalam ayat Al-Quran dengan ancaman yang sangat berat. Oleh karenanya, ini menunjukkan ancaman yang lebih berat daripada yang sebelumnya. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari semuanya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalathin fa in marrat bihi thalathun falyalqahu walyusallim alayhi fa in radda alayhi salam faqad ishtaraka fil ajri wa illam yurdda alayhi faqad ba'a bil ithmi wa kharajal musallimu minal hijrati. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Qala Abu Dawud, idza kanat al hijratu lillahi ta'ala falaysa min hadza fi syai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li mu'minin, tidak halal bagi seorang mukmin, an yahjura mu'minan fawqa thalathin, menghajar seorang mukmin lebih dari 3 hari. Fa in marrat bihi thalathun, kalau lewat 3 hari, falyalqahu, maka hendaknya dia menjumpainya, wal yusallim alaih, dan mengucapkan salam kepadanya. Fa in radda alaihi salam, kalau dia menjawab salamnya, faqad ishtaraka fil ajri, maka keduanya telah sama-sama mendapatkan pahala. Wa illam yaradda alaihi, kalau ternyata dia tidak menjawab salamnya, faqad ba'a bil itsmi, dia membawa dosanya, pulang membawa dosa. Wa kharaja al musallimu min al hijrah, dan yang memberi salam telah keluar dari menghajarnya, sudah tidak dibilang, sudah tidak dikatakan menghajar dengan dia mengucapkan salam kepadanya. Rawahu Abu Dawud dengan sanad yang baik, hasan. Hadis ini seperti kata Nawawi, beliau menghasankan hadis ini, namun Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini dhaif. Ya, ala kulli hal, jadi nampak di sini ada kelemahan pada sanadnya, sehingga ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya seperti yang kita lihat. Dan nampaknya juga kelemahannya tidak begitu parah, karena sebagian ulama kita lihat seperti Nawawi menilainya sebagai hadis yang hasan. Yang jelas secara makna, maka hadis ini globalnya didukung oleh riwayat-riwayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa batas daripada hajar yang itu disebabkan urusan-urusan duniawi hanya 3 hari. Kemudian dianjurkan seorang memulai hubungan yang baik kembali dengan mengucapkan salam. Ya, ketika sudah memulai mengucapkan salam, maka bagaimana sikap temannya? Apakah menyambut atau tidak? Nabi sendiri telah bersabda dalam hadis yang kita lewati, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, muttafaqun alaih. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai pengucapan salam. Sehingga nampak niat baik darinya, dan dia ingin mengakhiri konflik ini dengan mengakhiri hajar. Tapi kalau dari pihak lain tidak ada sambutan, berarti tidak ada niatan yang baik untuk mengakhiri hajar. Oleh karenanya dia yang berdosa, karena dia telah melanggar apa yang dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada catatan kecil dari Abu Dawud radhiyallahu an, tapi itu bermakna besar, bisa memberikan kepada kita pemahaman yang sangat penting, di mana beliau mengatakan idza kanatil hijratu lillah, di mana kalau hajar itu lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, yakni bukan karena urusan-urusan duniawi, falaysa min hadza fi syai', maka tidak termasuk dari hadis-hadis ini. sama sekali. Nah, ini yang sempat kita sebutkan juga bahwa Al-Hajar sebagaimana disebutkan oleh Nawawi di judul bab ini, ya, di sana ada kalanya karena urusan-urusan agama disebabkan karena bid'ah yang dilakukan oleh orang yang dihajar, atau disebabkan karena kefasikan yang tampak yang dilakukan oleh orang yang dihajar, maka terkadang seseorang menghajar disebabkan olehnya, seperti yang terjadi pada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, di mana beliau tidak ikut berperang saat Rasulullah SAW menyerukan berperang, sehingga ketidakikutsertaan beliau dengan sahabat yang lain, dua sahabat yang lain dari sahabat-sahabat yang shodiqin, maka mereka teranggap melanggar, mereka teranggap melakukan suatu dosa, sehingga Nabi SAW menghukum mereka dengan hajar, dan berlangsung hajar tersebut 50 hari kalau tidak salah, sampai 50 hari, hampir 2 bulan. Nah, ini tidak bertentangan dengan apa yang kita sebutkan bahwa bila lebih dari 3 hari maka tidak halal, sementara ini sudah sampai 50 hari. Nah, maka ulama menyebutkan Nabi menghajar mereka bukan karena urusan duniawi, bukan karena sakit hati, bukan karena ketersinggungan, bukan karena hal-hal yang semacam itu, tapi karena dalam rangka menghukum sahabat tersebut disebabkan karena pelanggaran syar'i, disebabkan karena pelanggaran syar'i. Maka bila terjadi seperti itu, ya, tidak tergolong pada ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis. Adapun hajar yang syar'i disebabkan karena dosa, maksiat atau bid'ah, maka ulama juga memberikan perincian yang cukup banyak, memberikan penjelasan yang cukup banyak. Ya, mungkin di kesempatan yang lain bisa kita sedikit ya membahas tentang itu, tapi intinya yang seperti itu tidak terkait dengan waktu dan batas waktu tertentu. Ya, bisa jadi panjang, bisa jadi pendek, tergantung apakah bid'ah tersebut masih ada atau sudah tidak ada, dia bertaubat atau tidak, kefasikannya masih ada atau tidak. Nah, itu sangat terkait dengannya.